الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masih pada adab yang keenam. Kesimpulan pembahasan kemarin apa? Indaki Adil. Nah, berhubungan dengan masalah menjelaskan suatu kekeliruan, hendaknya yang dimaksudkan adalah nasihat. Nah, dan untuk apa? Menjelaskan, memberitahu tentang sesuatu yang hak. Dan tentunya butuh dibedakan. Nah, ketika menjelaskan kebatilan ahli batil dengan apa? Menjelaskan nah, pendapat yang lemah dari para ulama yang diketahui mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mencapai kebenaran. Dan yang dimaksud di sini dalam menjelaskan cara yang baik tanpa ada perendahan, yaitu ketika menjelaskan untuk kategori yang kedua, yaitu kekeliruan sebagian para ulama yang mereka pada asalnya adalah dikenal apa? Dikenal menginginkan kebenaran, dikenal ittiba terhadap dalil, cuman pada kondisi tersebut keliru. Tapi berbeda dengan kekeliruan ahli batil. Kekeliruan ahli batil, kekeliruan ahli bidah, yang memang mereka apa? Memaksudkan untuk apa? Salah, bahkan berusaha untuk menyebarkan kebatilan tersebut. Maka ini butuh dijelaskan dengan apa? Dengan tegas. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala, wa la yamtani'u min dhikri lafdatin yustahya min dhikriha 'adatan idza ihtija ilayha wa lam yatim at-tawdihu illa bi dhikriha. Dan hendaknya tidak menghalangi dia untuk menyebutkan suatu kata yang sebenarnya apa? Perkara yang malu untuk disebut secara apa? Kebiasaan. Sesuatu yang mungkin untuk menyebutkan ya malu secara kebiasaan. Jangan sampai dia apa? Terhalangi untuk menyebutkan kalau memang dibutuhkan dan tidak bisa sempurna penjelasan kecuali dengan menyebutkannya. Karena memang terkadang dalam perkara-perkara butuh untuk apa? Mengucapkan kalimat itu. Baik. Apalagi misalnya dalam permasalahan apa? Permasalahan taharah, berhubungan dengan masalah hukum mandi dan adab mandi. Ini terkadang harus menyebutkan apa? Kata-kata yang sebenarnya malu untuk disebutkan. Baik. Fa in kanatil kinayatu tufidu ma'naha wa tuhassinu muqtadaha tahsilan bayyinan lam yusarrih bi dzikriha bal yaktafi bil kinayati anha. Namun ikhwan fillah, apabila kinayah yaitu ungkapan dengan kiasan, berusaha memilih kata-kata yang halus. Misalnya daripada seorang mengatakan ngising, kayak ini kurang bagus, kurang enak, buang air sar. Jangan kemudian diayal, air kok dibuang-buang. Ini hanya kiasan. Kinayah untuk mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya enggak enak atau malu untuk mengusapkannya. Taib dengan ungkapan-ungkapan yang bagus. Kalau memang mungkin, tapi terkadang enggak paham. Enggak paham dengan kiasan. Akhirnya malah jadi salah paham, mau tak mau harus disebutkan kata-kata tersebut. Taib kata-kata tersebut. Sesuai dengan keadaan orang-orang yang diajak bicara. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, apabila memang mungkin untuk menggunakan kata kiasan yang bisa memberikan na'am faedah, na'am dan menunjukkan maknanya secara jelas dan bisa terhasilkan na'am apa yang merupakan konsekuensinya dengan hasil yang jelas, maka tidak perlu apa? Tidak perlu menyebutkan kata-kata yang memalukan tadi. Tapi apa? Hendaknya mencukupkan dengan sekedar kiasan. Nah, kata-kata yang saru, kata-kata yang tidak senonoh, ini terkadang kita harus berusaha untuk menjauhi dan memilih kata-kata yang lain yang apa? Yang lebih sopan. Nah, cuman terkadang ya memang butuh, dikarenakan nah tidak bisa dijelaskan dengan hal yang lain. Ini adab juga butuh untuk seorang apa? Nah, memilih-milih kata. Qala wa kadzalika idza kana fil majlisi man lam yaliku dzikruha bi hudurihi li hayaihi aw li jafaihi. Naam, fayukni an tilkal lafdhati bi ghairiha. Demikian pula apabila di majlis, naam, ada orang khanifillah yang tidak pantas untuk menyebutkan suatu kata disebabkan kehadiran dia. Misalnya apa, di masjid ada anak-anak kecil. Nah, Zayn ya mungkin harus nyari-nyari kata yang lebih pas. Nah, atau di sana ada orang-orang yang terhormat. Nah, sehingga tidak pantas kalau disebut kata tersebut dalam keadaan mereka ada, dikarenakan na'am malunya atau dikarenakan na'am kasarnya. Maka butuh membuat kinayah. Fayukni antil kalam dati bikoi. Hendaknya dia membuat kiasan dengan lafad yang lain. Taib. Walihadihil ma'ani wa ikhtilafil hali wallahu a'lam warada fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasrihu taratan wal kinayatu ukhra. Naam. Taim. Dan disebabkan karena makna-makna ini dan perbedaan kondisi. Wallahu a'lam. Maksudnya apa? Perbedaan kondisi yang diajak bicara. Terkadang karena bicara dengan orang yang dekat, yang kental, seumur, ini tentunya beda dengan bicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang kecil. Ini harus kita bedakan dalam apa? Dalam bergaul, dalam menggunakan kata-kata. Dengan anak-anak kecil ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menjadikan anak-anak menyerapnya kemudian dijadikan dalam apa? Dalam pembicaraan mereka. Tahim. Nah, oleh karena itulah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang secara tegas menunjukkan kata itu. Nah, dan terkadang menggunakan kinayah. Baik. Ini berhubungan dengan adab yang keenam. Nasallallahu taufiq wassalam.